Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh berkah ini? Jumat mubarak ya sahabat ya. Semoga keberkahan di hari Jumat yang mulia ini akan dibagikan, akan kita dapatkan semuanya, dan segala kebaikan, segala kemuliaan insya Allah bisa kita lakukan ya, dan untuk mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya kelak di akhirat sahabat ya. Dan subhanallah, Jumat adalah hari yang mulia ya, dan kita mulai hari ini dengan suatu yang baik. Kita belajar bersama untuk semakin menjadikan indah ya, terutama kehidupan di dalam rumah tangga kita. Nah, ini untuk yang berumah tangga. Sedangkan yang masih belum rumah tangga, Anda juga butuh untuk belajar agar rumah tangganya kelak bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itulah kebahagiaan yang sesungguhnya di saat rumah tangga kita benar-benar bisa menjadi syurga bagi kita di dunia, sebagai mukadimah syurga bagi kita kelak di akhirat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, saat ini pada tanggal 11 Muharram 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 November 2013 Masehi. Alhamdulillah, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara Rumahku Syurgaku ya sahabat ya. Dan memang biasanya Mbak Muti yang menemani sahabat semua untuk acara ini, akan tapi dikarenakan Mbak Muti sedang berhalangan, jadinya Umi yang nemuin, yang nemenin Bu ya. Baik. Intinya kita tidak pernah berhenti untuk belajar ya sahabat ya. Siapapun dari kita jangan pernah berhenti untuk belajar, terus-terus kita mencari ilmu agar semakin banyak bekal kita menuju kebahagiaan yang sesungguhnya kelak. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini sahabat ya, tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah saat pasangan tak sesuai dengan yang diharapkan. Wah subhanallah ya sahabat ya, kadang sering kali seperti itu. Kirain dulu waktu sebelum menikah kayaknya dipikir sabar. Nah, ternyata giliran sudah menikah, lo kok gak sabar? Ini bagaimana? Artinya harus ada ilmu, sehingga kita tidak hanya menilai kekurangannya saja, atau kita tidak hanya, makanya apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dijalani ya sahabat ya, sehingga ketika dalam pernikahan kita, kita tidak hanya mengeluh, ngedumel, atau kok gak, kok begini, kok begitu. Nah, ini yang harus dihindari sahabat ya, karena merendahkan atau meremehkan pasangan sendiri diri pun itu bukan suatu hal yang baik di dalam rumah tangga. Baik sahabatku semua, nanti pada kesempatan dalam acara ini Anda juga bisa punya kesempatan untuk bertanya kepada Buya langsung ya sahabat ya. Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231252549. Baik ini sahabat yang ada di dalam kota Cirebon ataupun di luar kota Cirebon ya sahabat ya, di 0231252549. Atau juga Anda bisa melalui via SMS. Nah ini mungkin lebih mudah, di 081321461079. Atau Anda yang jauh ya dari jangkauan radio-radio kami, Anda juga bisa streaming ya, bisa mendengarkan melalui FB Radioku atau Yahoo Messenger Radioku. Dan juga radio-radio sudah merilai acara ini, kami ucapkan terima kasih untuk Anda karena Anda telah ikut berbagi untuk menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Anda semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatussalam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo. Baik sahabatku, sebagai mukadimah kita akan mendengarkan dulu penjelasan dari Buya tentang masalah ini. Dan ingat, tema kita kali ini adalah saat pasangan tak sesuai dengan yang diharapkan. Baik Buya, dipersilahkan. Buya, sebelumnya lupa Buya, Buya kita belum menyapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, uminya kelupaan. Baik, gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pendengar semuanya. Iya Buya. Dan semoga para pendengar dan juga Umi dan juga semua yang ada studio dan yang di luar studio senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih Buya. Baik Buya, silakan dimulai untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ketika pasangan tidak sesuai dengan harapan. Ya. Artinya karena di benak kita sudah terkumpul segudang harapan. di saat kita menuju sebuah pernikahan dan memang bunga-bunga. Iya. Yeah. Harapan itu muncul di saat kita menjelang pernikahan. Bermacam-macam harapan, ingin begini, ingin begitu, berandai-andai. Mulai dari yang laki-lakinya, prianya mempunyai istri yang cantik, soleha, kaya, segala macam, lembut, penuh pengertian, dan. Iya, Bu ya. Begitu juga, seorang wanita pun berharap untuk mendapatkan suami yang soleh, mencukupi, memuliakan, dan seterusnya. Itu adalah harapan. Bahkan kalau perlu, pasangannya tidak berdosa. Iya, Bu ya. Tidak pernah melakukan kesalahan. Itu kan harapan-harapan yang kadang berlebihan. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang sering terjadi setelah pernikahan, yaitu di saat mereka dikaitkan dengan, kayak tadi disampaikan oleh Umi, sifat atau karakter watak pasangan yang mengagetkan. Yang selama ini sebelum menikah tidak pernah ada. Tidak kebayang ada amarah. Sehingga di saat menjalani kehidupan yang halal, tiba-tiba muncul itu semua. Dan kekagetan seorang pasangan tentu sangat-sangat luar biasa. Dan ini kadang juga menimbulkan sebuah reaksi yang kadang juga membuat kaget pasangannya. Artinya apa yang harus kita ketahui, bahwa problem ini selalu ada. Problem dalam rumah tangga selalu ada berkenaan dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena pasangan Anda bukanlah malaikat. Yang tidak pernah bersalah. Yang tidak ada hawa nafsu. Tapi pasangan Anda adalah manusia murni yang dia punya hawa nafsu. Dan punya kelalaian. Sehingga seandainya pun dia sudah menjaga dengan segala, dengan sebisa-bisanya, akan tapi yang namanya sifat lemah yang selalu menempel di dalam diri manusia kadang muncul dalam bentuk kelalaian. Nah, ini semua yang harus kita fahami tentang manusia, pasangan hidup, dan seterusnya. Jadi kemudian harapan-harapan yang selama ini yang ada di angan-angan kita ini harus kita seleksi dong. Ada bahara harapan yang sifatnya khayal. Ada harapan yang memang masuk akal dan bisa dijangkau. Maka ini harus dibedakan. Ada harapan yang tidak penting. Ada harapan yang penting. Ini dipilah-pilah. Baik, ada harapan-harapan yang memang kadang orang berharap yang sangat berlebihan. Dan memang kuasa Tuhan Allah ya. Maha-maha kuasa untuk melakukan semuanya. Akan tapi kalau harapannya enggak masuk akal ya, contohnya apa harapan yang aneh-aneh itu? Apa Bu ya? Ya misalnya orang kampung, seorang laki-laki kampung yang hanya seorang apa namanya petani atau yang sebetulnya petani adalah baik mulia. Gara-gara melihat sebuah cerita menikah dengan anaknya raja, itu kan pengen suaminya jadi raja dadakan. Istrinya anak ratu kan. Itu kan khayal ya kan, karena akan terpengaruh dengan sebuah kisah. Ini ya, kayaknya sih tidak ada. Cuman ya mungkin saja seseorang punya angan-angan. Itu contoh ada angan-angan yang memang berlebihan sehingga tidak ya mungkin kenapa Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan itu semua. Dan kisah para pejuang-pejuang dahulu itu masuk kampung, dihormati, dimuliakan, kemudian dinikahkan dengan putra-putra raja itu juga mungkin yang demikian itu. Akan tapi ya coba saja sekarang dibayangkan Anda yang hidup di sebuah kampung yang selama ini kegiatannya di sini sudah umur 28 tahun atau 30 tahun, seorang pria yang soleh baik. Di saat tidak menikah ditanya, kenapa kamu tidak menikah? Saya nunggu putrinya presiden mana gitu. Kira-kira bagaimana? Ada raja Arab Saudi yang menikahkan putrinya dengan saya. Jadi angan-angan yang berlebihan tidak masuk dalam pembahasan kita. Jadi mudah memangkasnya. Insya Allah ini gampang. Cuman yang dikhawatirkan jika itu jadi impian benar. Jadi pikiran terus. Kemudian yang lainnya adalah harapan yang mungkin. Ya kan? Mungkin untuk dijangkau, iya Bu ya. Mungkin untuk dijangkau. Dan harapan untuk mungkin dijangkau itu bagaimana sikap kita. Dan kita boleh berharap dengan harapan yang bisa dijangkau. Dan memang itu yang seharusnya kita perjuangkan. Kita mengharap sesuatu yang mungkin untuk kita jangkau. Dan setelah itu kita perjuangkan. Baik. Akan tapi ketahuilah, tetap kita menikah dengan manusia. Biarpun sebelum menikah sudah kita pastikan itu adalah harapanku, akan tapi di dalam perjalanannya bisa saja ada sesuatu hal yang kurang dari apa yang kita inginkan. Akan tapi tidak mustahil muncul sesuatu yang tidak duga di luar harapan kita. Akan maksudnya di luar harapan lebih dari yang kita harapkan mungkin bisa sekali saja terjadi semuanya. Tetapi kadang untuk melihat sisi ini itu jarang. Biasanya orang sering melihat sisi kurangnya ya. Tadi itu tidak seperti yang aku harapkan. Dulu aku pikir kamu lembut, sekarang kamu kasar. Dulu aku pikir kamu kamu sopan santun, ternyata kamu begini dan seterusnya. Baik, intinya sebelum mempernikahan maka harapan yang masuk akal, yang bisa untuk dijangkau. Kalau Nabi sendiri sudah sangat jelas menghimbau kita untuk berharap. Berharap apa, Bu? Mengharap dengan menghadirkan kriteria. Kalau ingin menikah ya enggak apa-apa. Mengharaplah kalau wanita itu adalah cantik. Kalau wanita itu adalah kaya. Wanita itu berkarakter baik, wanita itu beragama. Tapi ingat, harapanmu itu tidak ada artinya jika tidak kamu utamakan urusan agamanya. Dan ini ternyata solusi dari segala permasalahan yang akan kita bahas ini. Artinya apa? Urusan agama yang paling utama. Jadi kita kembalikan kemuanya kepada urusan agama. Ternyata harapan yang paling utama dan yang sesungguhnya adalah jika kita punya pasangan yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekurangan-kekurangan berkenaan dengan pengabdian kepada kita, itu ada nilai plus buat kita. Akan ada pahala-pahala yang ditambahkan oleh Allah untuk kita yang bersabar melayani pasangan yang kurang pengabdian kepada kita misalnya. Akan tapi ketahuilah bahwa jangan sampai kita mempertahankan sebuah kehidupan di saat menemukan pasangan melanggar Allah, agamanya tidak ada tadi. Itu akan membawa kehancuran di atas kehancuran. Ya, ya. Baik, kemudian harapan yang lain lagi adalah harapan yang harus kita pikirkan, harapan-harapan yang di saat kita sebelum menikah ini. Harapan yang baik juga ada. Ada harapan-harapan yang sifatnya ini sesuatu yang baik. Kadang terlintas di benak kita sesuatu yang tidak baik. Kalau harapan yang tidak baik begitu mudah untuk dipangkas ya. Maka yang tersisa nanti dari harapan itu apa? Harapan yang mungkin untuk dijangkau, kemudian harapan yang baik. Yang harus kita hadirkan. Baik, setelah itu menikah. Harapan yang mungkin tidak, yang mungkin dijangkau ternyata tidak ditemukan setelah pernikahan. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Harapan baik yang selama ini kita inginkan ternyata tidak ada. Saya mengharap suami yang baik begini, begini, begini. Baik, satu-satu kita bahas. Sesuatu yang mungkin untuk dijangkau akan tapi ternyata tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ketahuilah bahwa tidak semua yang kita inginkan harus terpenuhi. Dan tidak semua cita-cita harus tercapai. Ingat, biarpun kita barengi dengan permohonan, akan tapi tidak tercapainya kita harus tahu bahwa bukan berarti Allah menghalangi daripada karunia-Nya. Bisa saja Allah memberikan karunia yang lain. Nah, di saat kita menjalani hidup harus kita pasang sekarang batasan, harus batasan atas batasan ya. agar kita tahu atau bukan batasan artinya target bukan ya. Memberikan kepada diri kita itu ya. Pemahaman bahwa kemungkinan sekali pasanganku itu adalah tidak sesuai dengan harapan. Ini yang harus kita hadirkan. Ingat bahwa pasangan kita bukan malaikat. Maklumlah. Dan memang kadang kita sudah menata maklum. Tapi dalam perjalanan itu kadang-kadang maklum itu hilang. Dikuasai emosi sehingga sudah tahu masih marah kadang-kadang. Sudah tahu masih menuntut. Tapi ingat, maklum ini harus ada. Dalam bahasa lain adalah sabar dan tabah. Kita kalau menemukan pasangan misalnya tidak sesuai dengan harapan karena kasarnya, bukan berarti langsung setelah itu, wah karena kamu tidak sesuai berarti selesai. Oh tidak. Maka yang harus kita fahamkan, kita ngerti dulu keadaan pasangan. Memang seperti itu wataknya misalnya. Ya. Lalu setelah itu kita membuat pembenahan. Harus seperti itu. Kita membuat pembenahan. Karena ini adalah sesuatu harapan yang mungkin. Karena saya pengen suami yang kalem dan kebetulan sebelum nikah diketemukan dia kalem. Di dalam menyelesaikan permasalahan ini, mencari, membuat pembenahan itu sendiri, kita tidak bisa hanya mengoreksi pasangan. Apa yang menjadi pasangan itu berubah? Kadang-kadang pergeseran masalah perubahan ekonomi mempengaruhi. Ya kan? Perubahan ekonomi mempengaruhi. Itu seorang suami karena dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tampak mudah untuk diajak komunikasi. Dan dia percaya diri karena bisa bernafkah dan sebagainya, kan? Tiba-tiba suatu ketika, karena satu hal, ada kemerosotan dalam ekonomi sang suami itu. Ada kemerosotan di dalam ekonomi sang suami itu. Ini sebuah contoh. Sehingga ada seorang suami karena keminderannya, apa yang harus aku lakukan? Dia malu dan seterusnya. Ini yang menjadi sebab kadang ia berubah. Jadi kita harus tahu sebab perubahan suami itu apa, atau sebaliknya sebab perubahan istri itu. Artinya, di saat menemukan pasangan itu ada kekurangan tidak sesuai harapan, yang pertama harus kita hadirkan, jangan serta-merta menghukum, mengvonis bahasanya, kekurangan itu serta-merta dari dia. Dari dia, iya. Baik, bisa saja kita ikut andil di dalam kekurangan. Di dalam kekurangan tersebut. Kekurangan sabarannya mungkin, kita juga tidak pernah mendidik sabar. Mungkin wataknya atau akhlaknya yang kurang baik. Mungkin kita juga tidak mendidiknya. Jadi yang harus kita jadikan, yang harus kita tengok pertama, kita lihat pertama adalah bagaimana sikap kita mendampingi pasangan saat itu. Kenapa ada seperti itu? Bukankah waktu akan menikah dengan dia adalah sudah aku pikir dan aku renungkan, harapan-harapan pun aku anggap ada pada dia. Tapi kenapa tidak ada? Baik, setelah kita koreksi di diri kita, jika ternyata benar-benar bahwa semua permasalahannya adalah bukan kembali kepada saya, artinya memang dari diri suami saya berubah. Dan kita pun harus, dalam bahasa istilahnya positive thinking, kita harus berprasangka baik. Maka kita harus tetap berusaha. Apa yang menjadikan suami seperti itu? Kalau bukan karena aku, biar berubah dalam dirinya. Nah, dalam dirinya tadi itu apa? Misalnya kasus ekonomi. Atau ternyata dia punya beban yang amat berat di dalam rumah tangganya. Rumah orang tuanya. Mungkin punya ibu sakit, dia bingung, tidak bisa mengobati, dan seterusnya. Artinya jangan cuek. Jangan seorang istri hanya kerjaannya menuntut, kenapa kamu berubah sekarang? Atau sebaliknya, seorang suami hanya berkata kepada istrinya, kenapa kamu sekarang berubah? Dulu kamu banyak senyum, dulu kamu gini, sekarang kamu cemberut terus, kenapa? Kenapa? Berarti kita belum tahu pasangan kita. Kita harus tahu ada apa sebabnya. Istriku dulu Masya Allah riang gembira, sekarang kenapa kok wajahnya suram? Jangan sampai perubahan semacam ini tidak pernah dicermati oleh seorang suami. Dicermati apa sebabnya? Kembali, kalau memang sebabnya karena aku sebagai suami, aku harus berubah. Kalau sebabnya bukan dari aku, berarti ada apa di balik ini semuanya? Mungkin istriku menyimpan beban yang amat berat yang tidak pernah disampaikan. Yuk kita komunikasi yang baik. Apa sebabnya? Lah ini, untuk apa? Untuk mengembalikan agar pasangan sesuai dengan yang diinginkan tadi. Lah bisa saja ternyata kasusnya seorang istri karena punya masalah besar, mungkin atau ibunya sakit atau tadi, atau karena dia malu kepada suaminya, terjerumus di dalam masalah hutang piutang, sehingga meminta kepada suaminya, tidak berani dan sebagainya. Terus, jadi kita perlu ada keterbukaan di sini. Dan jika ternyata, lah ini loh yang sangat penting itu, yang sering orang lupa. Di saat betul pasangan kita menjadi berubah karena kesalahannya dia sendiri, apa sikap kita saat itu? Awas-awas, jangan mendahulukan sikap untuk menghujat dan menyalahkannya. Karena ini akan menumbah perubahan tersebut, bukan mengembalikan mereka kepada harapan yang kita inginkan. Kadang ketidaksabaran kita, kenapa kamu harus begitu? Kenapa kamu tidak pikir panjang? Kenapa kamu melakukan itu semuanya? Semestinya kan tidak. Mestinya ditolong. Ini dia tuh ada perubahan. Dia ada perubahan, sehingga perubahan itu menjadikan dia tidak sesuai. Nah, dia perubahan menjadi apa? Perubahan dari sikap, perubahan watak, biar sebagainya. Karena kesalahan dia. Masih ingat kita tidak menikah dengan siapa? Dan malaikat. Malaikat. Jadi kita harus bantu dia untuk kembali. Kalau kasusnya adalah ibunya yang sakit, jangan langsung, kita kan banyak kebutuhan, masih mana akan bantu ibu? Loh, tambah sakit lagi dia. Akan tambah mungkin sebagai seorang istri berkata, abang, yuk kita bareng-bareng. Apa yang harus bisa kita lakukan? Mungkin seorang suami merasa tidak nyaman. Karena apa? Al-Qur'anul Qawwamuna 'ala Nisa, saya harus memberi nafkah. Kenapa aku harus mengambil kalung dari istri? Ada sebagian suami seperti itu loh ya. Merasa tidak nyaman jika keluar uang dari istrinya itu. Karena merasa malu, merasa ini karena saya bertanggung jawab, saya mengambil seorang istri untuk itu. Dan begitu sebaliknya. Seorang istri kadang punya masalah itu, apalagi masalah keluarga dan masalah yang ada sangkutnya dengan kerabatnya atau dirinya, dia tidak berani mengungkapkan kepada suami karena memang selama ini belum terbuka komunikasi, atau memang sifat seorang istri yang memang tidak mau merepotkan sang suami sehingga dipendam saja. Nah, sampai kepada permasalahan ini amat penting. Akan tapi ingat, setelah tahu kita harus siap. Manis dan pahitnya sebuah jawaban harus kita hadapi dengan tenang hati. Misalnya itu tadi, tiba-tiba sang istri berkata, abang, aku terlanjur punya utang banyak. Kan gitu loh. Yang menjadikan saya bingung dan saya, nah itu, kamu itu bagaimana? Utang untuk apa? Sudah tidak ada bentuknya, banyak utang itu gimana? Lu langsung diuring-uringin begitu. Maka seorang istri akan tambah jatuh dalam hal ini. Tugas pasangan adalah bagaimana mengembalikan itu nanti. Kesalahannya kita anggap sebagai kesalahan, akan tapi ingat, kita harus tahu dia adalah manusia dan kita harus prasangka baik, itu adalah kesalahan yang bukan dengan sengaja. Kalaupun itu kesalahan yang disengaja, yuk kita kembalikan dia kepada jalan yang benar, jalan yang baik di dalam menjalani hidup ini agar dia kembali normal. Nah, kita kuatkan batinnya. Nah itu. Misalnya seorang suami yang tiba-tiba bangkrut. Istri membesarkan hatinya, abang tidak ada masalah. Yang penting kehidupan di rumah tangga kita harus indah. Jangan sampai abang sudah terpuruk dalam ekonomi, ternyata di rumah tangga pun menjadi tidak indah. Seorang istri harus lapang dada seperti itu. Abang, sekarang yuk kita merubah cara gaya makan kita cari ini, agar abang merasa teringankan. Dan saya tidak ada masalah kok, saya siap hidup semacam ini. Bukan malah menuntut, menyiksa, padahal suami itu ternyata ada perubahan sikap mata itu karena mikir pasangannya. Karena dia tidak bisa memberikan hadiah seperti biasanya. Dia tidak bisa memberi nafkah seperti biasanya karena kebangkrutan. Dia sumberut dan segala macam, diajak komunikasi enggak bisa, indah sudah enggak ada. Bahkan di saat sang istri berkata, "Abang, yuk kita jalan-jalan ke sana," jawabannya adalah tidak. Padahal tidaknya bukan karena tidak senang, tapi tidak punya uang untuk ini. Ini mungkin sekali terjadi. Ya. Jadi pasangan setelah mengetahui bahasanya, pasangannya itu, seorang istri misalnya tahu suaminya, atau seorang suami tahu istrinya itu ada perubahan karena kesalahannya, ingat, jangan serta-merta menyalahkan dengan kesalahannya ini. Akan tapi yuk kita angkat, kita kembalikan. Kita yakinkan bahasanya, kamu bisa untuk kembali. Kamu bisa, ada masalah kesalahanmu, semoga Allah mengampuni. Semoga Allah buka jalan yang baik untukmu. Akan tapi ya itulah kesabaran. Kemudian yang lain lagi yang harus kita tanamkan bahwa kita nerimalah apa yang diberikan oleh Allah. Kita menikah karena Allah. Itu yang akan menjadi kita tidak banyak menuntut pasangan kita sesuai dengan harapan kita. Jika ternyata kita punya pasangan semacam itu, ketahuilah, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus syukuri. Ya. Dan agar kita melihat kepada pasangan-pasangan yang lainnya yang sudah yang mungkin lebih jauh terburuk daripada pasangan kita. Tapi itu semuanya adalah di saat bukan pelanggaran syariat. Kalau pelanggaran syariat kita harus tegas dong. Itu kan hanya urusan pribadi saja, urusan antara suami, hak-haknya yang tidak dipenuhi. Kesabaran boleh ditata. Suami marah, tidak memberi nafkah dan sebagainya. Kalau seorang istri yang harus ditata adalah kesabarannya, ikhlas menjalani hidup itu semuanya. Nah, kalau kita sudah menjalani hidup karena Allah, lihat, di saat dimarahi sang suami akan mengundang karomah Allah. Allah akan memuliakannya. Atau seorang suami menemukan istrinya cerewet dan sebagainya, lihat kebaikan-kebaikan sang istri yang telah melahirkan anaknya, menyusui anaknya. Ya. Dan itu sangat berat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, suatu ketika ada satu orang yang punya permasalahan dengan keluarganya, dengan istrinya, mau ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Rupanya masih menunggu Sayyidina Umar keluar, dia duduk di depan rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Rupanya di dalam rumah itu mendengar seorang wanita mengangkat suara di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang sifatnya ya kekecewaan, anggap saja marah-marah gitu, ngomel begitu. Rupanya laki-laki yang ada di luar itu tahu yang diomelin adalah Khalifah Umar bin Khattab. Yang ngomelin adalah istrinya. Akhirnya laki-laki itu meninggalkan rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Lah Khalifah saja diomelin sama istri, apalagi saya ngadu masalah istri saya ngomel. Bagaimana saya akan ngadu kepada Khalifah Umar pun diomelin sama istrinya. Lah Sayyidina Umar yang melihat kedatangan orang tersebut belum terkabul hajatnya kok sudah pergi. Maka kaget, dipanggil, "Ya fulan, tal. Pak, kesini pak. Kenapa pak? Nggak jadi Khalifah." "Loh enggak, kenapa? Ada apa sini? Sini-sini," dipanggil lagi. Ya. "Ada apa?" "Enggak. Tadi saya itu sebetulnya kesini mau ngadu tentang istri saya yang suka ngomel-ngomel. Tapi sampai di sini ngelihat istrimu juga ngomel, batal deh." Iya, iya. Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Pak, aku harus sabar dengan omelan istriku." "Kenapa?" "Karena dia itulah yang telah merawat anakku. Dia yang telah mencuci bajuku. Dia telah menyiapkan makananku. Wajar dia." Yeah. "Mungkin itu juga karena anak-anakku. Mungkin karena kesibukannya terlalu padat sehingga seperti itu." Itu bukan pelanggaran syariat kok tuh ya. Misalnya bukan melanggar syariat Allah, perlu seorang suami harus tabah. Tapi ingat wahai para istri, jangan setelah ini lalu ngambil kesempatan menuntut suaminya untuk sabar. Ya kalau punya suami kayak Sayyidina Umar bin Khattab, kalau tidak bisa berantem di rumah. Dan seorang istri tidak boleh berakhlak yang jelek kepada sang suami, harus tetap beradab. Ini kasus ini adalah contoh kebijakan Sayyidina Umar di dalam menghadapi masalah kan tidak, ya. Dan istri Sayyidina Umar mungkin selama ini marah juga di hari itu saja, iya, jangan dianggap setiap hari marah. Ya, ini ada sebuah istri itu setiap hari nyanyi-nyanyi depan suami, nyanyinya bukan nyanyi yang indah. Dan segala macam itu bukan sesuatu yang baik. Nah ini menghadapi pasangan itu yang terakhir tadi apa? Harus dengan penuh ketabahan. Apapun bentuknya, dia adalah kismah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kismah yang sifatnya akhlak, watak atau fisik, itu sudah pemberian dari Allah. Karena itu yang sudah Anda pilih, matanya seperti itu, hidungnya seperti itu, bibirnya seperti itu, dan juga karakter wataknya adalah seperti itu. Sekarang kita perlu nata. Nah, kemudian setelah itu jangan mengungkit kekurangannya, akan tapi sebut kebaikannya saja, ya, agar kita semakin lega, agar kita semakin nyaman seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, Bu, ya. Intinya, Bu, ya, kalau di saat menemukan pasangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti yang harus dimunculkan adalah rasa syukur, ya, Bu, ya. Lebih memunculkan rasa syukur atas apa yang sudah Allah berikan. Nah, tadi yang seperti Bu ya sampaikan, berarti jangan hanya melihat kepada kekurangan, tapi di balik kekurangan itu tentunya ada banyak kelebihan-kelebihan. Ya, itu diantaranya dari sisilah yang kami sampaikan, melihat kelebihan, jangan hanya melihat kekurangan. Itu adalah kunci untuk meredam ketidakpuasan kita dengan pasangan. Dan juga menutup mata dari melihat pasangan yang lain, ya, Bu, ya. Oh iya, jangan berhayal begini. Suaminya, suami itu nggak kayak suaminya dia. Nah itu biasa seringkali seperti itu, Bu, ya. Padahal kalau dia menjadi suamimu, ibaratnya bisa saja lebih parah. Akhirnya ada kadang kita membenci sesuatu, ternyata itu lebih baik. Maka setelah kita menikah, itu jangan sampai berhayal, berangan-angan, seandainya aku dengan dia. Seandainya aku nikah dengan dia. Seandainya aku dengan dia. Seandainya aku dengan dia. Oh, belum tentu. Bisa saja lebih parah. Dan pasanganmu bukan lebih jelek dari dia. Belum tentu. Baik, itulah yang... Maka dari itu, di dalam langkah menuju pernikahan itu, benar-benar harus hati itu tertata. Dari awal yang pernah kami sampaikan, memilihnya yang benar. Sebelum terikat dengan istilah cinta sebelum pernikahan. Jangan. Akan tetapi betul-betul hati normal, netral, bisa milih dengan berjutaan pasangan, jutaan manusia, pilihannya banyak. Kemudian setelah itu, barengin dengan istikharah. Setelah kita melihat pasangannya, calon pasangan kita adalah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, sesuai dengan kriteria yang syar'iyah. Kemudian setelah itu melakukan salat istikharah, mencari ridho orang tua dan seterusnya, baru melangkah kepada pernikahan. Itu sangat lebih mudah daripada orang yang nikahnya itu terjebak. Ada orang yang nikahnya terjebak dengan cinta. Bagaimana bisa menghindar dari hal-hal kekurangan tersebut? Yang sudah direncanakan saja kadang menemukan kekurangan, apalagi yang terjebak. Kalau sudah terjebak, biasanya kalah dalam bercinta. Sehingga ada seorang suami, seorang istri yang sampai suaminya itu sudah tidak sholat, nempeleng, habis duit, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kalah dalam bercinta. Dia tidak punya prinsip. Ya, di dalam memilihnya dia salah. Sehingga untuk membenahi pun dia tidak mampu, karena awalnya dia sudah telanjur memilih yang salah. Akan tapi asalkan kita sudah berusaha benar di dalam memilih sesuai dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, maka itu lebih mudah di dalam untuk menyelesaikan di saat tidak ada kekompakan, tidak ada kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Jadi subhanallah, memilih pun dan proses ketika akan melangsungkan pernikahan itu sendiri, itu adalah punya peranan yang sangat penting, ya sahabat, sehingga nantinya kita tidak akan menyesali atas kekurangan pasangan kita. Baik, subhanallah sahabat, itu tadi penjelasan dari Bu, ya. Anda yang ada di daerah Cirebon ataupun di luar Cirebon, atau Anda yang mendengarkan acara ini melalui radio-radio merilai acara kami, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya kepada Bu ya langsung, ya, di 4 media komunikasi kami. Kami ulangi, Anda bisa bertanya di via telepon di 0231-252-2549 atau di via SMS di 081-321-461-079 atau melalui FB dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku semua, jangan beranjak kemana-mana. Setelah ini kita akan mulai memberikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya kepada Bu ya, dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. ...92,9 FM Cirebon, radioku inspirasi spirit hati. Dan sahabat, Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Bu dan Umi, ya sahabat, ya. Saat ini kita berada di rumahku, surgaku. Soalnya kebiasaan, biasanya kalau acara Umi dengan Bu ya di hari Senin, ya sahabat, ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, tadi sudah seperti yang sudah Umi singgung di pertemuan yang sebelumnya tadi, sebelumnya, bahwa saat ini kita mulai akan memasuki ajang tanya jawab, sahabat, ya. Dan kita masih berada di tema yang kita bahas pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini adalah saat pasangan tak sesuai dengan yang diharapkan. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang luar biasa ya sahabat ya, yang sangat, yang memang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga. Di saat kita melihat ada kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang terkadang tidak seperti yang kita harapkan, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Buya, dan mungkin subhanallah sudah mulai banyak bermunculan pertanyaan-pertanyaan ya. Dan tadi juga dilihat SMS juga sudah banyak, dan kita akan, tapi seperti biasa kita akan berikan kesempatan kepada yang bertanya melalui via telepon terlebih dahulu. Baik, kita angkat bagi sahabat yang bertanya melalui via telepon sebelum kita masuk kepada SMS dan juga Yahoo Messenger dan FB Radioku. Baik. Baik, kita angkat telepon pertama yang masuk. Halo, assalamualaikum. Allah mau sholli wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ibu Ana di Sumber. Iya, baik Ibu Ana, silakan langsung kepada Bu ya. Suara mungkin lebih jelas lagi Bu, radionya mungkin dikecilkan supaya suaranya untuk kami tangkap bisa lebih jelas. Ya, silakan diulangi. Ibu Ana, suaranya tidak bisa kami tangkap dengan baik di sini. Mungkin bisa volume radionya Ibu Ana dikecilkan lagi, dan nanti Ibu Ana agak menjauh sedikit mungkin. Halo. Iya, silakan coba dicoba kembali. Ini Bu ya. Kenapa sebelum ngaji itu ya itu tidak begitu dapat menilai atau melihat kekurangan suami. Namun setelah ngaji kesalahan atau kekurangan suami itu nampak. Dan ketika mengingatkan itu, suami malah balik menghujat. Oh ini ya hasil dari kamu ngaji itu. Bukannya hanya mengingatkan suami, itu aja. Baik, baik, subhanallah. Baik, terima kasih. Itu cukup Bu Ana ya, cukup ya. Baik, sudah. Baik Bu ya, itu dari pertanyaan pertama dari Ibu Ana. Sebelum ikut pengajian gitu, kita tidak bisa melihat kekurangan suami. Akan tapi setelah kita mengaji, akhirnya kita jadi melihat, oh ternyata suami kita punya banyak kekurangan di dalam memimpin sebagai seorang suami ya Bu ya. Dan akhirnya ketika dikritik, ternyata suami mengatakan itu ya hasil ngajimu. Baik Bu ya, gimana ini Bu ya? Memang subhanallah. Jadi kesalahan di dalam kita menuntut ilmu itu Ibu, di dalam kita menuntut ilmu itu, jadikan ilmu itu untuk melihat diri kita. Dan sebuah kesombongan dan salah kalau orang itu dapat ilmu hanya untuk melihat orang lain saja. Itu kesalahan. Jadi pantas kalau suaminya ngomong begitu, sebab ilmu bukan untuk itu Ibu. Mestinya suami itu akan berubah tiba-tiba menemukan istriku semakin soleha, semakin cantik, semakin senang, semakin lembut, semakin baik. Sehingga di saat harus mengingatkan sang suami pun harus tahu aturannya. Ada cara yang indah. Karena suaminya memang tidak pernah ngaji, mungkin dibawa kepada pengajian. Ini kadang-kadang ilmu tuh di majelis tuh yang kebayang suaminya. Nanti aku ke rumah akan ngomong gini, aku akan nasihati gini. Dirinya tidak pernah dinasihati. Ini kesalahan. Jadi makanya kami selalu mengingatkan. Kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, baca fatwa-fatwa ulama, jadikan telinga kita yang pertama yang dengar. Jangan hanya orang lain. Itu kesalahan dalam kita belajar dan tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Baru kemudian setelah kita melihat pasangan kita itu kurang, itu bukan kita anggap sebagai orang lain, itu kekurangan kita. Iya, iya. Artinya kita membenahinya dengan cara yang benar dong. Kekurangan kita mungkin waktu kita milih, kita belum mendidiknya, kita belum bawanya ke tempat yang baik. Iya. Jadi harus perlahan, tidak boleh langsung kamu begini. Akhirnya ya betul ngomong pasangannya, oh itu ya hasil ngajimu lah ini. Itu benar-benar. Ya. Memang itu banyak seperti itu karena terlalu bersemangat tapi tidak diberingi dengan akhlakul karimah. Atau mungkin tidak ketulus di dalam menilai sebuah kebenaran. Padahal kalau orang mengerti sebuah kebenaran, maka yang harus dirindukan kepada kebenaran adalah dirinya sendiri sebelum orang lain. Biarpun itu suami, biarpun itu anak. Jadi kebenaran itu harus dipakai untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itu ada buahnya, ada nurnya, ada kekuatannya. Baik, ini saja ya. Semoga subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di saat menuntut ilmu, kita jadikan telinga kita yang paling pertama mendengar, hati kita yang pertama yang merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Dan Ibu Ana, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, itu tadi ya. Dan kita akan melanjutkan melalui pertanyaan yang sudah bergabung melalui SMS kami. Ini ada pertanyaan dari baik, ada pertanyaan dari Tegal ya Bu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dirahmati Allah, saya ingin minta pendapat Buya. Saya adalah istri kedua dari seorang pejabat yang sedang merintis karirnya Buya. 2 tahun saya menikah, saya belum pernah dikenalkan dengan orang tua dan keluarga suami saya. Jika saya minta, dia selalu bilang waktunya belum tepat. Kami sudah punya seorang anak yang umur 1 tahun, dan kami bertemu 1 bulan sekali, komunikasi pun sulit sekali, karena dia selalu bilang sibuk. Seringkali saya berpikir sampai kapan harus seperti ini. Saya ingin punya keluarga utuh, seperti yang lain, Bu ya. Anak saya masih kecil, tapi dia akan semakin besar dan bertanya banyak hal. Suami saya sama sekali tidak memberi gambaran ke depan untuk kami, Bu ya. Apa saya akan terus begini, atau nanti saya akan diakui? Saya takut Bu ya, kalau suami saya akan selalu menyembunyikan saya. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selalu himbaukan kepada para wanita-wanita itu, di saat hendak menikah harus jelas keadaan dan statusnya. Maka jangan sampai ada pernikahan misalnya tidak pakai surat. Kemudian ya, mohon maaf ya, istri yang disembunyikan, yang tentu khawatir akan banyak hal-hal yang nanti membahayakan kepada diri istri itu sendiri, misalnya kurangnya perhatian, atau mungkin pada suatu ketika di saat berkembangnya sang anak, karena merasa selama ini dijadikan orang yang disembunyikan, atau mungkin tidak diberi keadilan, yang tidak merasa diperlakukan adil, sehingga tanpa disengaja ia telah mengajari anaknya untuk iri dan sebagainya, dan itu akan berakibat parah, fatal ya. Akan tetapi ketahuilah bahwa semuanya kan sudah terjadi pada ya, sang penanya itu harus berpikir ke depan seperti apa. Berpikir ke depan tentunya yang dipikirkan yang paling pertama dan utama adalah keselamatan urusan akhiratnya. Seandainya sang wanita tersebut memilih untuk pisah, apakah di dalam perpisahan nanti dia bakal selamat urusan akhiratnya, kan masa depannya seperti apa? Karena naudzubillah ya, sampai kami sering bercerita juga, seandainya mempunyai suami setiap hari menempelenginya, itu lebih bagus daripada menjanda lalu berzina atau melakukan satu yang haram itu ya. Karena kalau ditempeleng itu dapat pahala, kan begitu. Nah, kan tapi harus diperhitungkan betul. Karena tadi dikatakan ketemunya juga sangat-sangat jarang. Nah, makanya ya. Jadi begini, kalau seandainya dia harus mengambil jalan untuk berpisah itu sendiri, dia harus berpikir tentang keselamatan akhlak dan moralnya. Itu yang paling pertama dan utama. Sebab mohon maaf, kalau seorang wanita menjanda itu, kalaupun dia baik, akan dipandang oleh orang sebagai sesuatu yang pun dia sudah pernah tahu rasa, kadang-kadang begini, akhirnya mencoba mengejeknya itu dengan cara yang bermacam-macam. Akan tapi jika dia yakin karena ahli iman, kemudian dia ingin membangun sebuah kehidupan yang baik, harus minta ketegasan kepada sang suami, ya kan? Jangan sampai terus berlarut seperti itu. Dan jika sang suami nanti mampu untuk membawanya seperti yang lainnya, ya itu adalah silakan Anda lanjutkan, dan itu sebuah kebaikan bagi seorang istri. Akan tapi jika ternyata sang suami dalam ketidakmampuan misalnya, maka istri harus berpikir cepat sebelum berlalu waktu itu. Sehingga seorang istri tidak dianggap dosa jika minta cerai karena tidak diperlakukan adil. Menuntut bukan cara. Sebab menuntut itu tidak akan menimbulkan keindahan. Sebab siapapun, biarpun itu haknya, kalau dituntut menjadi tidak nyaman. Padahal haknya, contoh, padahal kita itu pernah pinjam duit sama seseorang. Seseorang, ya kan? Kita pernah minjemin duit kepada seseorang. Anda minjemin duit sama seseorang, ya kan? Lah, orang yang Anda pinjemi itu, kalaupun Anda tagih itu, biasanya itu jadi tidak nyaman. Padahal hak Anda, kan? Memang untuk tuntut-menuntut itu mesti tidak nyaman. Anda berhak menuntut kepada suami Anda untuk diberi hari yang sama, untuk diperkenalkan kepada orang yang bersama keluarga Anda. Akan tapi di saat dituntut semacam itu, mungkin seorang suami berpikir panjang macam-macam sehingga dia agak belum sempat berpikir dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini menjadi terus ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini. Yeah. Jadi pilihannya adalah Anda yang pertama adalah yang tadi yang sudah kami sampaikan bahwa seorang seorang wanita itu berpikir dulu yang jelas. Yeah. Berpikir tentang keselamatannya di saat berlanjut atau menjanda. Yeah. Karena dan Anda telah tadi karena diperlakukan tidak adil. Yeah. Jadi seandainya dia minta cerai pun tidak dianggap sebagai perempuan yang melakukan satu kesalahan karena diperlakukan tidak adil. Tapi harus Anda pikirkan di saat sendiri tuh kira-kira bisa baik atau tidak Anda. Na'udzubillah, ini na'udzubillah, yang namanya zina adalah kehinaan dunia dan akhirat. Karena banyak orang yang terjerumus saat itu. Bahkan mohon maaf, kadang di saat mempunyai suami yang jahat sekalipun, itu bisa menjadi, mohon maaf, secara otomatis syahwat menjadi tidak sering bangkit dan sebagainya kan. Tapi setelah pisah dari suami seolah lega dari permasalahan, lihat, sehingga kaum laki-laki seolah-olah terlihat ganteng semua. Dan ini musibah. Jadi ini, makanya kami kalau ada orang bertanya tentang perpisahan-perpisahan, kami ingatkan masalah ini. Takutlah kepada Allah urusan perzinaan. Jangan perzinaan saja. Mukaddimah zina pun mengantarkan kepada perzinaan. Dan kalaupun Anda harus minta kepada suami, tadi minta. Batasannya seperti apa? Pilihannya adalah satu, sabar dan terus sabar. Akan tapi lihat, Anda bisa sabar. Tapi Anda tidak sendiri, kan begitu ya? Iya, Anda punya anak dan seterusnya. Punya lingkungan dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah itu, kalau Anda harus memilih misalnya, memilih untuk menuntut kepada suami agar diberi yang sama. Diberi yang sama, itu pun harus ada batasannya. Kalau suami ternyata tidak mampu untuk memberikannya, apa yang harus Anda lakukan setelah itu? Anda harus ada, Anda harus berpikir depan, masa depan yang panjang. Anda hidup seperti yang lainnya. Iya, Anda hidup seperti yang lainnya. Anda hidup ingin hidup yang katakanlah hidup yang normal, indah. Maka iya, Anda harus berpikir seperti itu. Tapi ingat, semua yang Anda pikirkan harus kemaslahatan di akhirat. Iya. Kemaslahatan di akhirat. Mungkin suami Anda seorang pejabat karena pejabat urusan karir. Karena dia ingin mengejar karir yang lainnya. Akan tapi setelah karir tercapai, apakah dia akan berani mendatangkan Anda ke rumahnya dan seterusnya, atau mengakui Anda dan sebagainya. Yang jelas, bagi Anda harus berpikir yang cerdas. Berpikir yang cerdas. Memang sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang penuh dengan kesabaran. Diperlakukan seperti apapun sabar, untung di Anda. Tapi tidak untung di suami. Suami Anda. Tapi kalau Anda rela, maka suami Anda tidak akan berdosa. Akan tapi sampai kapan hal itu akan terjadi? Sampai kapan hal itu akan terus seperti itu? Jadi penanya, Anda harus langsung mengambil sikap secepatnya. Sikapnya itu maknanya apa? Membuat bertanya langsung kepada bertanya suami. Bertanya kepada suami tentang arah ke depan. Ini harus ada dijelaskan. Jangan sampai suami itu terjerumus di dalam menikmati keterpurukan. Mungkin Anda seorang yang sudah terlanjur mau ya. Terlanjur mau, ya sudah, terlanjur mau. Kadang-kadang, mohon maaf, sampai kadang ditaruh di atas puncak gunung sana. Istri kedua. Diambil orang yang, mohon maaf, bodoh. Yang tidak bisa ngapa-ngapa. Kadang dibelikan mesin jahit di kampung sana. Suruh bekerja hanya untuk pelampiasan hawa nafsu, bukan berpikiran untuk hidup yang baik. Ini ada. Pernah suatu ketika guru menceritakan, waktu kita belajar di Jawa Timur itu, sampai ada, diceritakan ada di sebuah kampung di Indonesia itu memang hanya untuk pelampiasan syahwat. Sampai seorang menikah dengan sederhananya, nanti setelah menikah dengan perempuan yang ada di situ, cukup dikasih mesin jahit dan sebagainya, ditinggal. Kenapa nggak ada istri cari sendiri? Jadi hanya untuk pelampiasan syahwat. Kalau urusan syahwat, kita tidak beda dengan urusan binatang. Ya. Jangan sampai Anda sebagai istri kedua hanya pelampiasan syahwat saja. Sementara hidup harus ada tujuan. Anda lihat, Anda bisa tahu seperti apa suami Anda. Jika ternyata suami Anda nanti mentok pada ketidakmampuan, baru nanti dimusyawarahkan seperti apa. Ketidakmampuan bagaimana, Bu? Misalnya saya tidak akan bisa memberikan hak kepadamu. Karena tidak bisa hidup normal artinya, Bu. Tidak bisa memberikan mungkin nafkah mungkin karena dia seorang pejabat, mungkin karena waktu untuk memberikan kepada yang lainnya. Maka di saat seperti itu, lihat, Anda harus Anda pikirkan sampai kapan Anda semacam ini. Sampai kapan Anda semacam ini? Karena ini berat bagi seorang istri. Makanya dari awal-awal kami selalu himbau kepada para wanita itu, kalau menikah jangan sampai pakai kawin siri saja, nikah yang tanpa surat. Nah, biarpun nanti bisa dipercaya, akan tapi surat itu biarpun tidak pernah diajarkan sah rasul oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi segala yang mendukung sebuah ikatan itu menjadi syariat untuk menjaga haknya seorang wanita. Baik, ini saja yang harus Anda lakukan. Anda berpikir matang dan ingat, berpikirnya Anda tetap satu. tujuannya adalah Anda jauh dari maksiat. Jangan sampai melanggar Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Dan juga jangan agar tidak seudon juga kepada Allah ya Bu ya. Oh iya, jadi gini. Terkadang ada kadang menganggap bahwa kebahagiaan sesungguhnya pokoknya saya. Jadi gini. Memang yang paling utama adalah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam kita menjalani hidup, apakah di saat Anda dipertemukan terus dengan suami Anda ataupun berpisah, itu jawabannya adalah diridhoi oleh Allah. Jadi jangan menganggap keridhaan Allah adalah di saat berpisah saja atau keridhaan Allah di saat bertemu saja. Akan tapi jalani hidup dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita yang tegar. Kadang ada seorang wanita yang takut ditinggal Bu ya, dikarenakan mungkin yaitu tadi urusan ekonomi atau hal-hal yang lainnya. Memang ada sebagai wanita itu melihat ke suaminya tidak sholat dan sebagainya itu sampai tidak mau pisah. Kenapa? Siapa yang ngasih makan saya? Itu adalah kelemahan iman. Daripada kita harus berdampingan dengan orang yang tidak melakukan sholat, maka kenapa? Lebih baik kita jauh dari orang yang menjadikan dicabutnya berkah dalam rumah kita. Itu contoh. Baik Bu ya, subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Dan ini selanjutnya kita akan beranjak kepada sahabat yang sudah bertanya melalui FB Radioku Bu ya. Ini dari sahabat Akram Al-Farizi di Jakarta Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Bu ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Saya mau nanya Bu ya. Saat ini saya sedang menuju pernikahan. Terkadang kami ke pengajian Bu ya itu bersama-sama. Soalnya saya mikir begini. Daripada ke tempat jalan-jalan tidak penting, ilmu dari Buya bisa masuk dan terlatih di saat sudah menikah, nanti tidak susah diajak ngaji. Saya sadar ini salah, tapi jika saya membawa ke pengajian mengenalkan pengajian setelah nikah, saya takut dia enggak mau ngaji dan berarti salah pilih. Bagaimana menurut Buya? Tolong doain kami juga semoga cepat nikah Buya. Amin. Amin. Dan Anda harus menikah segera. Anda harus menikah segera dan jangan khawatir setelah itu. Adapun yang Anda lakukan, tujuan Anda itu baik, mengajari dia agar kenal majlis. Akan tapi siapa yang mengatakan dia pergi ke majlis harus dengan Anda? Itu siapa yang mengharuskan kayak begitu? Apakah dia tidak punya kaki harus Anda gendong? Apakah dia tidak punya kawan? Jangan Anda menjadi pahlawan satu-satunya. Anda bukan pahlawan satu-satunya, masih ada yang lainnya. Anda bisa komunikasikan dengan wanita yang Anda kenal dengan dia, sahabat putri Anda, perempuan Anda, agar menemani dia ngaji. Atau Anda kenalkan sekali, lalu kenalkan banyak siapa dia. Ada kenal di Mercy, ada saudari-saudari kita Mercy, bisa menemani tanpa harus Anda. Ingat, jangan sok menjadi pejuang. Tidak semuanya harus dengan Anda. Apa yang Anda lakukan, gandengan-gandengan, itu adalah haram. Tidak diperkenankan. Ingat, Allah tidak akan menolong kepada Anda. Tujuan Anda baik harus diikuti dengan cara yang baik. Ya. Jadi jangan sok menjadi pahlawan satu-satunya. Anda bisa komunikasi dengan anak-anak Mercy. Banyak cara, Bu. Banyak cara untuk mengenalkan. Takut nanti kita pengen menjadi niatnya baik, tapi setan itu kan pintar sekali menyusup, Bu. Bisa saja lihat, apa buah daripada setan? Lihat, waktu di perjalanan tidak ingat pengajian, waktu di pengajian ingat berduaan. Jadi kelihatannya ngadep kepada ustadznya ngaji, tapi khayalannya tadi waktu naik sepeda motor dan sebagainya. Lihat, apakah tidak busuk seperti itu? Iya. Jadi jangan mengentengkan iblis itu, lihat setan. Sehingga sampai dia antisipasi. Tidak boleh kita berduaan biarpun untuk mengajar Al-Quran. Untuk mengajar apa? Al-Quran, kalamullah. Subhanallah ya. Jadi hati-hati saudaraku, Anda secepatnya menikah saja dan Anda harus hindari. Setelah Anda perkenalkan sekali, biar dia kenal punya sahabat-sahabat yang ada di majelis. Setelah itu Anda pantau saja dari jauh. Baik. Jika dia masih rajin, wah cepat saja menikah sebelum diambil orang. Baik. Kemudian kami himbau, istilah jatuh cinta terlebih dahulu juga membahayakan diri Anda yang menjadikan sebab kedurhakaan kepada orang tua, salah pilih dan seterusnya gara-gara Anda menjatuhkan hati Anda terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya subhanallah. Baik, itu tadi kepada yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Buya ya. Intinya harus hati-hati. Hal yang baik tetap harus diikuti dengan cara yang baik. Insyaallah semuanya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik, sahabatku. Sudah 3 pertanyaan sudah kita jawab. Kita akan break dulu sebentar dan nanti kami akan berikan kesempatan lagi untuk bertanya via telepon atau via SMS dan juga FB dan Yahoo Messenger Radio. Jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Masih dipancarluaskan dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber ya sahabat ya. Dan Anda berada di acara Rumahku Syurgaku dan tema kita pada kali ini adalah saat pasangan tak sesuai dengan yang diharapkan. Baik. Masih ada kesempatan untuk bertanya kepada Buya sahabat ya, dan kami akan buka kesempatan untuk yang bertanya langsung kepada Buya melalui via telepon kami di 0231-252-2549. Baik, kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tegal. Hamba Allah di Tegal. Baik, gimana kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak perempuan, jadi ada dua laki-laki yang datang ingin meminangnya. Yang satu itu ibaratnya kita selaku orang tua mengetahui pengetahuan agamanya sejauh mana, sholatnya dan lain-lainnya, pengetahuan dasar. Ya memang ada yang Subhanallah, terputus. Baik, silakan dicoba lagi hamba Allah di Tegal untuk kembali menghubungi. Untuk kembali bertanya di 0231-252-2549. Baik. Masih belum mas. Halo. Halo, assalamualaikum. Tidak ada, baik. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS ya sahabat ya. Dan tadi yang ingin bertanya, silakan Anda mencoba menghubungi kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salam barik alaih. Buya, saya hamba Allah di Indramayu. Semoga Buya dan Umi selalu mendapatkan keberkahan Allah. Amin, amin, amin. Buya, saya mau tanya. Saat ini orang tua hamba sedang dalam masalah genting. Saya bingung harus berbuat. Ada wanita lain yang sedang hadir pada ayah hamba, dan saya tahu wanita tersebut bukanlah wanita yang dekat dengan agama. Saya tidak mau ayah saya terjerumus dalam kemaksiatan. Ayah saya beralasan karena kekurangan ibu saya. Beberapa kali kita berunding tapi belum pernah memiliki titik temu. Bisakah kami menemui Buya agar kedua orang tua hamba bisa mendapatkan nasihat? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Baik, memang sebaiknya ketemu dalam hal ini. Iya, Buya. Kita tidak tahu kekurangan apa di ibu, ya. Kemudian apa yang menjadikan pemicu sang ayah untuk menikah lagi, ya? Iya, Buya. Jadi tidak bisa, bukan Anda yang bisa memberikan mereka-reka. Kita harus langsung kepada permasalahannya. Apa yang diinginkan oleh seorang bapak, ya, karena ada sebuah kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian satu sisi, kalaupun seandainya harus menikah tentunya, kalau permasalahannya adalah permasalahan kebutuhan seorang suami kepada istri, tentunya anak-anak perlu ikut campur di dalam memilihkan yang baik. Dengan begitu, jadi tidak perlu kita jangan sampai masalah kecemburuan, iya kan, tapi jika sesuatu yang mendesak, yang tidak bisa diwakilkan, barangkali ikut campur. Maka dari itu tidak bisa. Ya, baik, sebaiknya memang seperti itu. Kalau ingin bertemu nanti ambil jadwal di mana? Ambil jadwal. Kita kan ada jadwal khusus untuk para tamu itu hari Senin khususnya. Iya. Senin pagi itu biasanya kita. Bisa bertanya di majelis Al-Bahjah Bu ya? Jadi tidak datang khusus selain majelis. Ya, maksudnya untuk menanyakan informasi kapan waktu untuk bisa berkomunikasi tersebut. Iya. Nanti ada waktu memang kami ada jadwal khusus untuk para tamu. Yang memang spesial untuk tamu, mulai pagi sampai siang. Pagi sampai siang, seminggu dua kali itu. Kalau tidak salah, hari Senin sama hari apa? Hari Senin. Hari Senin yang jelas ya. Ya. Yang sudah Senin. Jadi bisa minta telepon kepada tim kami. Atau kosong, di radio pun ini. Kosong, di radio. Boleh, nanti ke radio bisa. Baik. Baik, subhanallah. Dan baik, kami buka kesempatan untuk bertanya di via telepon. Kembali ya, untuk bertanya langsung kepada Buya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat dulu terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibnu Abbas di Majalengka, silakan langsung bertanya kepada Bu. Iya. Betul, Ibu Abbas dari Majalengka. Iya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bu dan Umi selalu sehat. Amin, amin, amin. Maaf ini saya di luar tema mungkin Bu. Ada kematian, si mayat itu suka dimandikan, kemudian itu kukunya suka dibersihkan. Apa? Banyak orangnya dalam kuku. Kuku. Mayat. Bahkan suka sikat gigi segala. Nah, apakah boleh secara syariat? Kemudian itu diwudukan, apa wudunya itu hukumnya sunnah atau bagaimana? Terus? Ya, itu saja, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tentang baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun masalah mewudukkan, jelas itu adalah kesunahan di dalam kita mandikan mayat, ya, mayat. Kemudian masalah membersihkan kuku dan sebagainya, dan gosok gigi, gosok gigi, ya? Dengan syarat tidak merendahkan sang mayat. Sang mayat tujuan. Kalau dengan cara-cara yang baik, terhormat, boleh-boleh saja. Jadi tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi kalau sampai menjelaskan nanti komentar, oh kukunya begini dan sebagainya, tidak usah masalah. Kuku dibasuh, selesai. Kuku dimandikan dan tadi dikubur. Setelah itu pun dibungkus dengan kain kafan. Tidak ada yang tahu. Walaupun harus bersihkan, tapi ingat, harus dengan cara yang terhormat. Memang tujuannya adalah untuk memuliakan. Memuliakan. Waqad karramna bani Adam, itu telah kami muliakan anak Adam, yaitu hayyan wa mayitan, dalam keadaan hidup atau mati. Ya, ya, sehingga saat meninggal harus kita muliakan dengan cara yang baik. Tidak ada masalah yang demikian itu. Gosok giginya juga enggak ada masalah, ya. Ya, tapi yang normal membersihkan seperti menyiwakinya itu kan tetap saja. Bukan sampai odol, terlalu macam-macam, pokoknya sampai kayak mau apa, tidak, kayak tidak seperti itu. Tidak, jadi ya, hanya dibersihkan ala kadarnya. Ya, wajarnya saja. Baik. Bahkan kalau memang seandainya takut banyak yang melihat, takut mungkin ada bagian tubuh yang kan mayat harus sebaik-sebaiknya dipercepat di dalam penguburannya. Ya, jadi paling cepat diselesaikan. Mandinya yang penting air merata. Saja, barangkali ada aroma yang tidak bagus. Bagaimana cepat hilang dengan air sabun yang lembut. Ada jenis sabun yang keras sama sabun yang lembut. Setelah itu disiramkan. Yang penting mengguyur ke sekujur tubuh. Sudah selesai. Setelah itu di kafani baru disolati. Baik, ya, subhanallah. Baik, satu pertanyaan lagi melalui via telepon. Kami buka kesempatan untuk Anda, ya, sahabat yang bertanya melalui via telepon langsung. Baik, silakan, mungkin yang dari Tegal tadi ingin kembali melanjutkan pertanyaan. Kami buka kesempatan untuk Anda. Baik, sambil menunggu kita akan menjawab. Baik, kita angkat penelpon yang ketiga sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Suaranya kurang jelas, Bapak terlalu menggema. Mungkin volume radio bisa dikecilkan dan agak menjauh sedikit, ya, dari radio supaya suaranya bisa jelas diterima oleh kami. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Udin di Kedawung. Nah, baik, subhanallah. Baik, silakan Bapak Udin Kedawung untuk bertanya kepada Buya. Iya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang bagaimana kalau mau menjadi majikan terus. Halo? Terputus juga, subhanallah. Baik, silakan dicoba kembali bagi sahabat-sahabat yang bertanya di via telepon di 0231252549. Baik, kita angkat kembali telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Aan. Ibu Aan. Baik, Ibu Aan di Gunung. Baik, Ibu Aan, silakan langsung bertanya kepada Bu, ya. Ini masalah keluarga kakak saya, ya. Ini maksudnya mulai apa namanya tuh pernikahan, terus punya anak dua laki-laki semua, dan suami saya tuh nurut sekali sama istri. Nah, si istri tuh jarang mengerjakan. Jarangnya tanya, kelihatannya nggak suka sholat gitu, ya. Nah, terus punten Ibu Aan, siapa? Tadi suaminya siapa yang selalu nurut dengan istri? Suaminya, ya, istri itu, anak yang punya anak dua itu. Iya. Ya, nah, terus sampai akhirnya, ya, apa sih namanya tuh, punya utang dilunasin lagi sama suaminya, punya utang dilunasin. Akhirnya sampai sekarang atas suaminya tuh meninggal, sampai punya rumah, ya. Nah, terus punya anak dua, yang laki-laki itu, yang ingin Ibu Aan tanyakan itu rumahnya, masalah rumahnya itu miliknya anaknya atau istrinya. Nah, terus ini, ya, masalahnya si apa ibunya itu buru-buru apa namanya tuh sertifikat atas nama diganti sertifikatnya atas nama dia gitu, alasannya gitu sama anaknya gitu. Nanti kan apa namanya kan ibu kan apa punya hak sendiri, punya hak rumah gitu. Padahal si anak dua itu terlantar. Anaknya umur berapa? Anaknya udah apa namanya udah pada dewasa sih, udah pada dewasa sih. Cuma kelihatannya kasihan ibu ya. Mama ini sama ibu ya bilangnya gini. Iya, iya, baik. Jadi intinya ibunya mengambil hak milik punya anak ya Bu ya? Iya, pengen minta apa namanya tuh solusinya gitu. Baik, baik. Anu ibu ini harus gimana gitu. Baik, baik ya. Terima kasih Ibu ya. Baik, bapaknya sudah tidak ada lagi? Bapaknya sudah tidak ada. Baik, cuma baik. Cuma gak terlalu... Dulu terlalu memanjakan, baik. Nggak terlalu apa namanya ibunya tuh nggak tahu menaulah itu nggak enak ya terserah aja gitu. Tapi akhirnya sekarang tuh begitu baik baik ya. Ya udah itu aja, terima kasih kepada Ibu An ya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu An yang bertanya. Bu ya, silakan langsung dijawab ya, bagaimana dengan Ibu baik, yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah begitulah. Jika di dalam sebuah rumah tangga, bukan yang jadikan ukuran adalah agama. Seorang suami menemukan istrinya tidak sholat, masih saja dibiarkan menjadi istri. Jika setelah dinasehati, dan dinasehati, dan dinasehati, dan diarahkan, dan diberi bimbingan, kok masih tidak mau, maka tidak perlu dilanjutkan. Iya, Bu. Karena dia orang yang sudah tidak takut kepada Allah, maka dia akan mudah melakukan sesuatu yang haram. Iya. Hati-hati. Jika seorang suami tidak ditegakkan prinsip agama di dalam rumah tangganya, maka ia akan menemukan permasalahan sampai anak keturunannya. Kenapa? Karena istri, seperti ini kasusnya. Ya. Suaminya meninggal dunia, istrinya bukan orang yang sholat. Yang sholat. Bukan ya. Sholat, tadi tidak sholat ya. Permasalahannya. Sangat jelas tidak sholat. Sehingga lihat, kelihatannya ini adalah harta miliknya sang suami. Kalau hartanya sang istri, tentu tidak pakai ganti sertifikat, kan? Iya, benar. Ini adalah hartanya sang suami. Mestinya harta sang suami itu diwaris antara ibu dengan anak-anaknya. Iya. Ibunya dapat 1/8, dibagi sisanya adalah untuk anak-anak. Kan? Tapi lihat, dari seorang ibu yang tidak sholat, kemudian apa? Akan mengambil semua harta sang anak-anaknya. Lihat, nah, ini adalah kesalahan. Makanya, wahai para kaum pria, Anda harus punya prinsip dalam rumah tangga Anda. Dan wahai Anda para ibu, Anda harus punya prinsip dalam rumah tangga Anda. Ketahuilah jika rumah tangga Anda dibangun oleh orang yang ahli sholat kenal Allah, semakin indah semuanya. Tidak perlu orang takut yang namanya perselingkuhan, perzinahan. Karena apa? Suami istri orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah tidak takut kepada Allah, lihat. Allah yang menciptakannya, sudah tidak ditakuti. Maka dia, ketahuilah, takut kepada pasangan dan suami atau istri hanya sesaat-sesaat. Kalau dia bisa melanggar. Maka rugi dan rugi kalau orang punya pasangan yang sudah tidak takut kepada Allah. Adapun seperti itu adalah kesalahan yang harus dibenahi. Maka kasihan sang anak-anak, haknya diambil oleh ibunya sendiri. Di sertifikat semuanya. Dan ini sungguh unik, bagaimana kok teganya seorang istri, seorang ibu berebut dengan siapa? Dengan anaknya sendiri. Dengan anaknya. Padahal gak ada lagi pewaris yang lainnya. Kalau sudah ada anaknya laki itu habis. Dengan yang mewarisi suaminya adalah anak dan istrinya. Kenapa masih berebut sampai sertifikat harus seperti itu? Karena kebusukan seorang. Ya, Bu ya. Kecuali sang anak merelakan begini, ibu, silahkan, ibu masih hidup, biar hak-hak saya untuk ibu saya. Tapi itu syaratnya seorang anak-anak yang sudah dewasa. Bukan anak kecil. Ya, tetapi langsung disertifikat dan seterusnya, ini adalah kebusukan. Hati-hati. Artinya dengan anak saja seperti ini, apalagi itu. Dengan orang lain. Dengan yang lainnya. Bisa lebih parah lagi. Dan itu berangkat dari ketidaktakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong wahai semua yang mendengar, tegakkan syariat di dalam rumah tangga Anda. Sebelum terjadi permasalahan, Anda tidak bisa menjamin kehidupan Anda untuk bisa menjaga anak-anak Anda. Kalau Anda punya seorang istri, mempunyai suami yang tidak sholat dan seterusnya. Tidak takut kepada Allah, lihat. Anda, saya akan sabar bertahan. Apa makna sabar dan bertahan di sini? Didik dulu suami sampai dia dan kasih target waktu. Kalau tidak, jangan sampai Anda keburu meninggal dunia, suami Anda melakukan kejahatan kepada anak-anak. Karena suami Anda tidak takut kepada Allah, Allah dan sebaliknya. Itu saja. Jadi kita doakan semoga dapat hidayah, Bu, ya. Dapat hidayah dan sadar, dikembalikan kepada yang berhak. Harta anaknya akan diberikan kepada sang anak dan sang ibu tadi menjadi ahli sholat dan seterusnya. Allah alam bisawab. Baik. Dan ada juga seorang jamaah yang menitipkan agar minta didoakan, Bu, ya. Karena kebetulan dia punya seorang tetangga yang ya sudah menjanda, Bu, ya. Dan punya seorang anak perempuan. Akan tetapi ternyata subhanallah punya akhlak yang kurang baik, Bu, ya. Sehingga menjadi tidak nyaman bagi tetangga-tetangga yang lainnya. Jadi dia punya rumah yang disewakan untuk hal-hal yang tidak baik, Bu, ya. Dengan tarif ya seperti hotel ya untuk hal-hal yang seperti itu. Dan subhanallah sampai anaknya sendiri pun dia punya anak perempuan satu-satunya malah tidak diperkenankan untuk belajar, malah disuruh bekerja ke tempat yang kurang terhormat, Bu, ya. Dan ini sudah diperingati juga tidak bisa, tidak ada perubahan. Makanya tadi tetangganya mohon agar didoakan supaya bisa berubah dan bisa mendapat hidayah, Bu, ya. Amin, kita doakan semuanya para pendengar-pendengar dan siapapun orang yang punya tetangga yang bermasalah seperti itu. Ya. Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada tetangga-tetangga kita. Amin. Sehingga kita dan tetangga-tetangga kita adalah orang yang dekat kepada Allah. Ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bu, ya, ada pertanyaan dari Yahoo Messenger melalui Yahoo Messenger dan sahabat ya di sahabat Lukman di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, ya, dan Umi yang kami hormati, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli salam alaihi alaihi. Mau bertanya, saat akan melamar seorang wanita, perlukah kita menyampaikan keadaan diri kita seperti sifat-sifat kekurangan kita dengan maksud agar kelak istri kita tidak banyak mengharap sesuatu yang tidak ada pada diri kita, oh, tidak, ya? Tidak seperti itu caranya. Jadi memang serahkan kepada dia untuk menilai dan melihat dengan dirinya sendiri. Yang penting kita enggak membohongi, Be. Enggak bohongi. Oke, ini loh saya. Apa adanya. Dan yang paling tidak boleh adalah berbicara tentang dosanya kepada Allah. Masa lalu dosa kepada Allah. Tidak, jangan disebut lagi. Bukan sesuatu yang halal, bahkan haram untuk dia menyebutkan. Aku dulu pernah punya pengalaman begini, enggak usah gitu diceritakan. Kalau masalah kekurangan sifat, boleh-boleh saja misalnya. Tapi saya sifatnya pemarah loh, ya. Aku sifatnya suka begini misalnya. Sifat-sifat ya. Bukan pelanggaran syariat, ya. Maka boleh saja disampaikan akan. Tapi sebetulnya tidak perlu. Karena mungkin seseorang naik pitam karena memang belum menikah, ya. Sehingga setelah menikah menjadi sejuk. Menjadi sabar. Tergantung pasangannya nanti gimana, Bu, ya. Baik, jadi gak ada yang perlu, jelas, ya. Yang paling penting adalah kita memilih. Sehingga seperti apapun kita, kita berhak untuk memilih pasangan yang baik. Ya, misalnya saya bukan orang yang baik. Tapi apa jawabnya? Saya pengen suami yang baik. Baik, kan begitu. Iya, kenapa? Semoga saya bisa belajar dari dia. Dari dia. Ya, wajar orang mengatakan seperti itu. Gitu, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya tadi kepada sahabat Lukman. Intinya tidak mesti harus disebutkan semuanya dan itu bukan sesuatu yang disyariatkan, Bu, ya. Akan terutama yang urusan dengan Allah, dosa-dosa kepada Allah, tolong jangan disebut-sebut sama sekali, baik. Baik, Bu, ya, selanjutnya satu pertanyaan lagi, Bu, ya, dari via SMS di 0133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maaf, Bu, ya. Istri saya pasca sakit 2 tahun lebih. Kalau saya beliin lauk, selalu dipaido, Bu, ya. Orang Jawa Timur, ini ya? Dipaido. Orang mana yang Pak? Nggak dijemputkan, Bu, ya. Mesti Jawa Timur ini. Okay, mendengar dipaido. Samara kayaknya. Baik, kalau beli lauk, selalu dipaido, Bu, ya. Karena belum bisa masak. Tapi saya cuma diem, tapi dalam hati juga kesel. Suami yang sakit, ya? Ini yang sakit istrinya, Bu, ya. Jadi suaminya tuh kalau beliin lauk, itu malah dipaido sama istrinya. Bagaimana caranya supaya kita juga dapat pahala, Bu, ya? Karena setiap habis subuh, saya juga harus cari nafkah jualan di pasar. Baik, Bu, ya. Baik, sabar. Kita harus tahu, makna paido. Paido itu apa? Paido begini, loh. Sudah orang berusaha-berusaha, tidak disyukuri. Malah dikomentari yang enggak enak. Seorang istri capek masak, tak tanya suaminya, lah kok rasanya kayak begini? Itu namanya maido. Itu pahit itu begitu. Itu bukan akhlak yang mulia. Seorang wanita kalau suka mengaitu adalah jelek. Sebaiknya adalah mensyukuri. Apalagi kalau dengan kondisi dia yang seperti itu, sakit, ya. Seperti itu, Masya Allah. Jangan suka maidu, ya. Jangan suka. Jadi yang perlu kita hadirkan adalah sesyukur di saat diperlaku. Ada orang berjuang. Makanya di saat orang, bahkan tanda orang mulia itu, di saat ada orang ingin melakukan suatu kebaikan, jika ternyata salah, kita tidak langsung menyalahkannya. Akan tapi kita syukuri niat, Mbak. Baiknya dulu, baru nanti kita tegur tentang kesalahannya. Kadang kita terlalu emosi. Kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begitu? Kenapa gini? Kita mudah menyalahkan orang. Itu adalah juga namanya paidu. Itu paidu, ya. Maidu. Akan tapi sendaknya kita mensyukuri dulu. Masya Allah, terima kasih. Kamu sudah melakukan kebaikan. Nah, terima kasih. Cuman sebaiknya ini loh. Itu baru pengarahan. Jangan langsung, kamu ini suami nggak bisa masak. beli dok gini-gini lain sudah sakit masih maidu ini keterlaluan bener ya. Harusnya malah yang masak dia ya, Bu. Baik, subhanallah. Ya, tidak apa sabar. Anda sabar akan dapatkan pahala. Kenapa? Di saat istri Anda bersyukur, Anda tetap dapat pahala. Di saat istri Anda maidu, pahala Anda lebih gede lagi, Bu ya. Tapi ya enggak mau Bu ya, pahala gede tapi istrinya maidu mulu. Cuman gitu karena kesabaran dan ketulusan. Iya, Bu ya. Intinya bersabar ya, Bu ya. Karena mungkin istri seperti itu karena lemahnya kondisinya dia dan itu akhirnya kadang berpengaruh kepada kekurang sabaran, Bu ya. Baik, intinya istrinya diajak ngaji, insyaallah bisa jadi sabar. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Subhanallah, masih banyak pertanyaan yang masih belum bisa dijawab ya, tapi dikarenakan waktu, maka sudah waktunya kita untuk mengakhiri acara ini. Baik, Bu ya. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa, kesimpulan dari ini semua apa, Bu ya? Kesimpulan sederhana. Bagaimana ya di dalam menjalani hidup ini, kita akan terus indah. Dan di saat kita menemukan kekurangan pasangan kita, tidak sesuai dengan harapan, jika itu masalah urusan syariah, harus ada ketegasan. Jika urusannya adalah karena hak Anda tidak terpenuhi, maka ketahuilah Anda harus menata hati untuk bersabar. Kemudian setelah itu kita merubah perlahan dengan segala keindahan. Jangan biasakan menuntut agar suami seperti yang kita harapkan. Karena menuntut itu sendiri tidak indah, Bu. Tidak indah. Jadi hilangnya keindahan di saat munculnya tuntutan. Hidup yang indah di saat tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Jadi baik. Kalau hidup coba tidak ada tuntutan, berarti semuanya berjalan dengan indah. Baik. Akan tapi di saat di sini menuntut, situ menuntut adalah tidak indah. Makanya itulah kalau kita menemukan pasangan kita tidak sesuai dengan harapan, yang harus kita tata hati kita. Kita tulus menikah karena Allah. Kalau ada kekurangan pasanganku, dia adalah manusia yang wajar. Maka aku punya kewajiban. Apa arti, apa fungsi seorang suami jika bukan untuk mendidiknya? Apa fungsi seorang istri jika bukan untuk membantunya untuk baik? Jadi kita langsung menyadarkan kepada diri kita kekurangan-kekurangan tersebut. Tidak serta-merta apa? Mengklaim kesalahan ada pada pasangan. Kamu tidak baik, kamu tidak begini, kamu tidak begitu. Tidak, ini adalah tidak diperkenankan. Semoga semuanya adalah indah. Baik, Bu. Baik, Bu. Subhanallah, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kita tutup dengan doa, Bu. Bil barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon langsung kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup rumah tangga kita indah. Amin. Dalam kasih cinta karena Allah. Amin, amin. Menjauhkan amin dari segala permasalahannya. Amin. Dan Allah lebih tahu tentang permasalahan dalam rumah tangga kita. Anak-anak yang indah, anak-anak amin yang penuh kasih, anak-anak amin yang menjadi anak yang dibanggakan Rasulullah. Amin. Semoga Allah menjadikan pasangan kita orang-orang yang menjalankan syariat Nabi Muhammad. Amin. Dan jika ada kekurangan dari pasangan kita, semoga Allah tidak menjadikan kita mudah menuntut karena kekurangan. Amin. Dan semoga Allah menyempurnakan kekurangan tersebut. Amin. Dan jika ada kekurangan pada diri kita, semoga Allah menyempurnakan kekurangan itu. Dan amin menjadikan pasangan kita semakin tabah kepada kita. Amin. Dan semoga hidup kita senantiasa indah dalam rumah tangga kita. Penuh amin kasih dan cinta karena amin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudahan dalam segala urusan, rezeki dikampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah selesaikan Allah. Amin. Berkat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatiha. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua ya sahabat ya. Semoga apa yang Bu ya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menjadikan kita semakin bersyukur atas apa yang Allah berikan ya, yang ada dalam diri pasangan kita. Menjadikan kita bukan menjadi orang yang suka menuntut terhadap pasangan. Intinya tanamkan rasa syukur di hati kita. Tadi yang seperti dikatakan Bu ya, suami kita, pasangan kita bukan malaikat. Mereka punya kekurangan sama seperti kita juga punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan. Artinya maklumi dan rubahlah kekurangan itu menjadi suatu yang baik lagi, jadi sesuatu yang indah ya sahabat ya, dan itu akan menghantarkan kita pada keindahan yang sesungguhnya. Jadikan rumah kita surga kita, mukadimah surga kita kelak di akhirat. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh barokah yang akan menghantarkan pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab tadi, telepon yang terputus belum bisa disambung lagi ya sahabat ya. Insyaallah bisa bertanya di lain waktu, dan juga SMS yang sudah banyak masuk tapi belum bisa dijawab seluruhnya dikarenakan waktu, atau juga yang sudah bergabung di Yahoo Messenger dan FB Radioku, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar bersama. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.